Saya Hendriana Hatratu, lebih akrab dipanggil Noci. Saya berasal dari kelompok masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang di Banten, Banten Kidul tepatnya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam rangka Kongres Masyarakat Adat Nusantara nanti di Papua, saya dan satu orang rekan akan melakukan perjalanan darat dan laut menuju ke tempat kongres di Papua, di Jayapura ya. Itu melalui jalan darat dan laut. Nah, perkiraan perjalanan itu menempuh waktu kurang lebih 7-8 hari. Nah, kenapa saya pilih ini perjalanan darat dan laut? Pertama, saya ingin ada cerita lain, cerita tersendiri menempuh perjalanan ini. Kenapa? Karena ini bagi kami ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang mana satu kelompok masyarakat adat di Banten akan bertemu saudara-saudara masyarakat adat di Papua. Nah, ini kan sebuah kejadian yang jarang menurut saya. Oleh karenanya persiapan-persiapan juga kita lakukan. Pertama meminta izin kepada orang tua, lalu kemudian meminta izin kepada ketua adat, dan itu sudah kami lakukan, semuanya mengizinkan. Oleh karenanya ada persiapan-persiapan yang akan dilakukan. Pertama tentu saja kita akan mendata, membuat list kebutuhan-kebutuhan selama di perjalanan. Sebab nanti ketika di perjalanan kita akan buat cerita lah begitu kira-kira ya. Atau nanti mungkin bisa video perjalanan, lalu kemudian tulisan-tulisan. Pertama yang dilakukan itu adalah menghadap ketua adat, lalu kemudian melakukan ritual. Dan ini penting bagi kami kelompok masyarakat adat, karena harus tepat juga berangkatnya hari apa gitu ya, yang diizinkan. Nah, setelah melakukan ritual, lalu kemudian melakukan perjalanan dari Banten ke Jakarta, Jakarta ke Surabaya, Surabaya mungkin naik kapal laut ke Makassar, dekat Makassar bisa langsung ke Papua. Perjalanan ini nanti sampai sana di tempat lokasi kongres itu, karena kita dari sininya diawali oleh ritual pemberangkatan gitu ya. Maka nanti sampai di sana kami berharap sih ada semacam ritual sederhana untuk menandakan bahwa kami sudah sampai dengan selamat di tempat kongres, sekaligus nanti kan memberikan salam, memberikan buah tangan lah dari Banten, dari masyarakat adat di Banten kepada masyarakat adat di tempat kongres nanti. Lalu yang berikutnya, saya menamakan ini adalah perjalanan spiritual ya. Kenapa saya namakan ini perjalanan spiritual? Tadi di awal sudah disampaikan bahwa ini adalah perjalanan jauh dari satu komunitas ke komunitas adat lain di Indonesia. Terus memang penuh dengan risiko pasti ada ya, lamanya waktu misalkan di perjalanan. Tapi itu kita udah siap, mental, fisik, segala macam sudah siap. Maka untuk itulah kami menyebutnya adalah perjalanan spiritual, menyambungkan tali silaturahim, mengkoneksikan hubungan spiritual antara satu komunitas adat dengan komunitas adat lainnya. Apa konektivitasnya? Itu dengan ritual. Hal lainnya adalah kami juga membuka diri kepada rekan-rekan kelompok masyarakat adat lain misalkan, atau pemuda-pemuda adatnya, jika mau bersama-sama melakukan perjalanan ini, kita bisa atur waktunya bareng-bareng nanti agar ada cerita nanti ya, ada cerita tersendiri bahwa di kongres ini meskipun jauh kita tetap akan mendatangi kongres masyarakat adat, kita akan tetap mendatangi saudara-saudara kami di Papua, karena hubungan spiritual antara masyarakat adat satu dengan yang lainnya itu tidak akan terputus meskipun jauh ya, dibatasi oleh laut. jarak. Nah, jadi itu kira-kira yang menjadi latar belakang kenapa kami bersama satu orang rekan juga, Kang Algar Yuliadi, nanti akan melakukan perjalanan ini melalui darat dan laut. Ya, kita lihat saja nanti di tiap titik-titik tertentu kita akan buat kayak macam live report lah gitu ya, atau live gitu ya. Terus kita akan buat catatan perjalanannya gitu ya. Kita juga akan bawakan sedikit buah tangan dari Banten untuk saudara-saudara kami di Papua nanti. Dan tolong juga nanti, ya tidak perlu besar-besaran lah gitu ya, sederhana, ada ritual yang menyambut kedatangan kami ya oleh tetua adat di sana. Karena itu juga syarat ketika kita berangkat melakukan ritual di sini untuk pemberangkatan, maka sesampainya di tempat juga itu harus dilakukan ritual di sana. Saya bersama seluruh masyarakat adat Kesepuhan di Banten siap mensukseskan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Papua, di Jayapura. Kami berharap kami dapat berjumpa dengan saudara-saudara kami di seluruh Nusantara dan mungkin ada beberapa dari luar negeri. Kami mengajak juga kepada seluruh masyarakat adat di Nusantara untuk hadir dan bersama-sama kita mensukseskan acara yang sangat luar biasa dan bersejarah ini. Hidup masyarakat adat.